الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله في malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-41. Qala Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, bab tahrim al-uquqi wa qati'ati ar-rahim, bab diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua dan diharamkannya memutus tali silaturahim. Di bab ini penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis. Di antara ayat yang disebutkan adalah Allah Ta'ala berfirman, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Surat Muhammad SAW ayat ke-22 sampai 23. Maka apakah kiranya seandainya kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahim kalian. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka Allah pulihkan pendengaran mereka dan Allah butakan pandangan mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang membatalkan janji kepada Allah setelah diikrarkannya dengan teguh dan memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dihubungkan, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dan mereka akan mendapatkan tempat kembali jelek, negeri yang jelek, yaitu neraka jahannam. Al-A'raf 20. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima waqfid lahumā janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Isra 23 sampai 24. Dan Rabbu telah memutuskan, telah mewasiatkan dan memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaan engkau, maka jangan kau mengatakan kepada keduanya, atau saya bosan apa yang sejenis. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang mulia. dan rendahkan harus ke keduanya sayap kerendahan, penuh kerendahan yang sesuai dengan kasih sayang. Dan usapkanlah dan berdoalah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku sewaktu aku kecil. Ada banyak hadis, maka di antaranya wa anabi Bakrah Nufayh ibn Harith radhiyallahu anhu qala, dari Abu Bakrah Nufayh ibn Harith radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Kala Nabi mengucapkannya sampai tiga kali. Qulna bala ya Rasulullah, maka kami jawab tentu, kami mau wahai Rasulullah. Qala al-ishraku billahi wa qul walidain, maka Nabi alaihi wasallam menjelaskan dosa besar yang paling besar adalah al-ishraku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah dengan syirik akbar. Dan kedua, waqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hari ini menunjukkan besarnya dosa waqul walidain, karena digandengkan dengan dosa kesyirikan. Wa kana muttabi'an fajalasa, tadinya Nabi bersandar di atas tangannya, lalu beliau duduk dengan tegak, tidak bersandar. Faqala, lalu beliau mengatakan, ala wa qauluzzur wa syahadatuzzur, ketahuilah termasuk dosa besar yang paling besar adalah ucapan dusta dan persaksian dusta. Famazala yukarriruha hatta qulna baitahu sakata, maka Nabi senantiasa mengulang-ulang ucapan tersebut. Ketahuilah termasuk dosa besar yang paling besar ucapan dusta dan persaksian dusta, terus diulang-ulang oleh beliau sampai-sampai kami mengatakan seandainya beliau diam, bukan karena tidak mau mendengar apa yang disampaikan Nabi, karena kasih sayang saya kepada Nabi, khawatir Nabi lelah atau terjadi sesuatu karena terus-menerus mengulang-ulang kata-kata tersebut. Hadis muttafaqun alaih. As-Sahidah masalahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan qala al-muallif rahimahullah ta'ala باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan bab diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua dan memutus tali silaturahim. Al-uquq binisbati lilwalidain, perbuatan al-uquq itu dikaitkan dengan kedua orang tua. Ketika dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, atau berbuat jelek, atau berbuat jahat, durhaka, maka bahasanya al-uquq, durhaka, dan tidak berbakti kepada kedua orang tua. Wa qati'atul arhami binisbati lil-aqaribi ghairil walidain, sedangkan perbuatan jelek dan jahat kepada kerabat namanya qati'atul arham, memutus tali silaturahim, itu dikaitkan dengan kerabat-kerabat selain kedua orang tua. Wal'uquq ma'khudun minal 'aqd wa huwa al-qath'u. Al-uquq diambil dari kata al-'aqd, yaitu al-qath'u, memutus atau memotong. Wa minhu sumiyat al-aqiqatu allati tudbahu 'anil mauludi fi yawmis sabi'i annaha ta'uqu, yani tu'aqu ini tu'u raqabatuha 'inda dhabhi. Dan dari pengertian ini maka al-aqiqah itu dinamakan dengan al-aqiqah, yaitu hewan yang disembelih untuk anak yang dilahirkan di hari yang ketujuh. Dikatakan al-aqiqah karena tu'aqu, yakni lehernya hewan tersebut dipotong ketika disembelih, sehingga dikatakan al-aqiqah, dipotongnya leher hewan aqiqah yang disembelih untuk aqiqahnya anak yang baru lahir di hari yang ketujuh. Wa uququ min kabairid dzunub, sedangkan al-uquq berbuat durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Litsubutil wa'idi alaihi min al-kitab wa sunnah, karena adanya ancaman terhadap perbuatan tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kadzalika qati'atur rahim, demikian pula perbuatan memutus tali silaturahim termasuk min kabairid dzunub, karena ada ancaman di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala diantaranya adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fahal asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, maka apakah kiranya apabila kalian berkuasa, kalian berbuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutus tali silaturahim. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum a'ma absarahum. Maka di ayat yang setelahnya Allah ancam orang-orang tersebut yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahim. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka Allah tulikan pendengaran-pendengaran mereka dan Allah butakan pandangan-pandangan mereka. Ya'ni annakum idza tawallaitum afsadtum fil ardh wa qata'tum ar-rahim wa haqqat 'alaikum al-la'nah. Maksudnya bahwa kalian apabila kalian berkuasa di muka bumi ini, jadi penguasa, jadi orang yang punya kekuasaan atau orang nomor satu, maka kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam maksiat. Dan kalian memutus tali silaturahim, hubungan kerabatan putus, tidak disambung. Maka karena dua inilah, berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahim, kalian berhak mendapatkan al-la'nah, la'nah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan pandangan-pandangan atau penglihatan-penglihatan mereka. Al-muradu bil absaruna al-basiratu walaysa basarul aini, dan yang dimaksudkan dengan pandangan di sini adalah al-basirah, mata hati, bukan pandangan mata. Wal murad annallaha ta'ala yuhyi basiratal insani wal iyadu billahi, dan yang dimaksudkan adalah bahwasanya Allah Ta'ala membutakan pandangan batin, pandangan hati seorang. Wal'iyadu billah, hatta yarul batila haqqan wal haqqa batilan. Karena basirahnya, pandangan hatinya itu sudah Allah bukakan, maka atau sehingga dia melihat kebatilan sebagai kebenaran, dan sebaliknya dia melihat kebenaran sebagai kebatilan. Akibat apa? Hukuman dari dua dosa yang dia lakukan, berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali satu rahim. Berarti masalah memutus tali satu rahim adalah masalah yang besar, yang bisa menjadi sebab seorang buta hatinya. Dia tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang batil. Bahkan dia memandang dan melihat kebatilan sebagai kebenaran dan sebaliknya, kebenaran sebagai kebatilan. Bagi orangnya, na'udzubillah, menyimpang dan sesat. Wahadihi uqubatun ukhrawiyyatun wa dunyawiyyatun, dan ini adalah balasan di akhirat dan balasan di dunia. Kedua-duanya dapat. Di dunia dibalas dengan balasan yang setimpal, dan di akhirat juga dibalas dengan balasan yang setimpal akibat perbuatan dosa dia, diantaranya memutus tali suatu rahim. Amma kufawiyyatun adalah pembalasan di akhirat. Faqawluhu, maka firman Allah Ta'ala, ulaikal ladina la'anahumullah, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ini balasan di akhirat ukhrawiyah, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa amma dunyawiyyatun adapun balasan atau hukuman di dunia, faqawluhu fa'asammah, adalah firman Allah Ta'ala, fa'asammah, maka Allah jadikan pendengaran-pendengaran mereka tuli. Allah tulikan pendengaran-pendengaran mereka, yakni asamma adanahum an sama'i haqqi wal intifa'i bihi. Maksudnya Allah jadikan pendengaran-pendengaran atau telinga-telinga mereka itu buta. Allah tulikan telinga-telinga mereka dari mendengar kebenaran dan mengambil manfaat darinya. Dia mungkin mendengar kebenaran, mendengar orang yang memberikan nasihat, datang kepada dia nasihat, datang kepada dia al-haq, atau dia mendengarnya dari pembicaraan tetangganya, teman-temannya, atau dia mendengar suara kajian, taklim, atau yang sejenisnya. Yang jelas dia mendengar kebenaran tetapi tidak bisa mengambil manfaat darinya. Itu namanya ditulikan pendengaran-pendengaran mereka dari mendengar kebenaran dan mengambil manfaat darinya. Bisa jadi telinganya sehat normal tetapi tidak bisa mengambil manfaat atau faedah dari kebenaran yang dia dengar. Ini tentunya hukuman yang sangat berat, hukuman dari orang yang diantara memutus tali satu rahim. Wa a'ma absarahum, dan Allah jadikan penglihatan mereka buta. Allah butakan pandangan mereka. An-ruqyatil haqqi wal intifa'i bihi, dari dari melihat kebenaran dan mengambil manfaat dari itu. Tidak bisa melihat kebenaran. Bagaimana yang tadi tidak bisa mendengar kebenaran. Jadi artinya dia sama, tidak jelas kebenaran. Artinya dia mendengar, tidak tahu apa yang dia dengar, nggak paham, nggak mengerti, atau dia mengerti tetapi tidak bisa mengambil manfaat darinya. Dan Allah butakan pandangan mereka dari melihat kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, melihat tapi tidak bisa membacanya, tidak bisa memahaminya. Atau dia bisa membaca dan memahami tetapi tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengamalkannya. Itu ayat yang pertama yang ada di bab ini. Ayat yang kedua, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang membatalkan janji Allah, perjanjian dengan Allah setelah diikrarkannya dengan kuat, dengan teguh, dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dihubungkan, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi, ulaika lahumul la'natu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan la'nat, walahum su'uddar, dan mereka mendapatkan su'uddar, negeri yang jelek, yakni neraka jahannam. Qala mitsaqul ahdi tauqiduhu min ba'di mitsaqi, setelah janji yang telah dia ikrarkan dengan kuat, dengan teguh, yakni setelah berjanji dan dikuatkan janjinya, diteguhkan, dikokohkan janjinya, fayanquduna al ahda, lalu dia membatalkan, memutus, membatalkan perjanjian tersebut atau janji tersebut. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyu shala min al-qarabati wa ghairihi. Dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu hubungan dengan ahli kerabat dan selain mereka. Wa yufsiduna fil ardi bi kathratil ma'asi, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat banyak kemaksiatan. Ulaika lahumul la'natu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan la'nat. Wal la'natu ta'ni at-tarda wal ib'ada an rahmatillah. Yang namanya la'nat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ud dar, dan mereka mendapatkan negeri yang jelek, ai su'ul aqibah, akibat yang jelek di dunia dan di akhirat. Akibat yang jelek di akhirat adalah mendapatkan neraka. Itu ayat yang kedua. Waqala Allah tabaraka wa ta'ala, dan ayat yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yabdughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan kariman. Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff, ah, atau yang sejenis, dan janganlah engkau bentak keduanya, dan ucapanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, yang sopan, yang beradab. Waqtul lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan menakanlah untuk keduanya saya kerendahan yang dipenuhi dengan kasih sayang. Waqul rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah olehmu wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku waktu kecil. Famallahu bi'ihsani ila al-walidain. Maka di ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala in balagha indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan Allah menjelaskan apabila salah satu dari kedua atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, immal ummu aw al abu, baik ibu atau ayah, aw al ummu wal abu jami'an, atau ibu dan ayah keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, kaya memeliharanya, mengurusinya, fazajalta minhum, lalu engkau merasa bosan dengan mereka. Ya anak insan, ini jangan sampai seperti ini. Jangan sampai bosan mengurus atau berbakti kepada keduanya ketika berusia lanjut. Ya anak insan, idza kabura qad yasilu ila al-harami wa ardal al-umuri fayut'i. Dikarenakan seorang apabila sudah berusia lanjut, sudah tua, maka dia akan sampai kepada tingkatan al-haram, pikun atau kepikun, wa'ardal umur, dan umur yang paling lemah, ini sama dengan pikun. Sebagaimana fayat ibu, lalu dia menyusahkan, menyulitkan anak-anaknya yang mengurusnya. Sebagaimana hal ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-70, Allahu khalaqakum tsumma tawaffakum wa minkum man yuraddu ila ajalil umr likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a innallaha 'alimun qadir. Dan Allah, Dia telah menciptakan kalian, kemudian Dia mewafatkan kalian, maka di antara kalian ada orang yang dikembalikan kepada ardhalil umur, umur yang paling lemah, usia yang tua atau pikun, agar dia tidak mengetahui sesuatu setelah sebelumnya dia mengetahuinya. Ini sudah pikun, sudah tidak normal pengetahuannya ataupun kondisi. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Faqala hatta fi hadhihi halfa fala taqul lahum uff, ay la taqul inni mutadajjirun minkum. Maka Allah berfirman di ayat ini, sampai pun dalam kondisi seperti ini, orang tua yang sudah sangat tua dalam pemeliharaan kita, yang mungkin membuat kita merasa kerepotan, bahkan mungkin membosankan, karena apa? Karena sudah tidak normal, banyak permintaan yang aneh atau kelakuan yang aneh, kelakuan yang aneh. Maka Allah memimpin kita, fala taqul lahum uff, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Maksudnya janganlah engkau mengatakan kepada keduanya sesungguhnya saya sudah bosan kepada engkau atau dengan engkau berdua, wahai orang tua. Jangan mengatakan saya bosan atau saya lelah, saya letih, saya capek, atau nanti, atau ucapannya sejenis yang menunjukkan dia bosan atau sudah tidak betah, sudah merasa tidak nyaman mengurusi keduanya. Fala taqul lahum uff, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff, saya bosan, atau yang sejenis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.